Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Apa yang dikisahkan kemarin dari kisah tiga orang yang disebutkan dalam riwayat adalah tiga orang dari kalangan Bani Israel, yaitu si Belang, kita sebut saja si Gundul, sama si Buta. Ternyata yang pertama tidak bersyukur pada Allah SWT, bahkan melupakan nikmat Allah SWT, maka dicabut kembali kenikmatannya. Sedangkan yang satu, yaitu yang buta, dalam keadaan dia bersyukur pada Allah SWT dan merasa bahwa ini semuanya dari Allah, maka Allah tetapkan untuknya dan Allah berikan berkah pada kekayaannya. Di sini sebenarnya sudah jelas, alhamdulillah, tapi masih disyarah sedikit. Syarah Shin. Akhrajahu dengan aliful itsnain ma'ruf, tentunya yang dimaksud adalah akhrajahul Bukhari wa Muslim. Akhrajahu, cukup dengan kalimat itu bahwa hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Sahibay sahihain. Wan naqah al-'ushara, didhammahkan di ain dan difathahkan di syin, dan juga bil maddi, ini mamdud dengan alif dan hamzah. Hiyal hamil, unta yang hamil. Qawlu untija wa fi riwayah fanattaja, ma'nahu tawalla natajiha, dia mengurusi kelahirannya atau kelahirannya. Wa natij linnaqa kalqabilah lil mar'ah. Nah, natij linnaqah seperti qabilah lil mar'ah. Qawluhu walladha hadha huwa bitasdidil lam, dia ditasdidkan di lam, ay tawalla wiladataha, wa huwa bima'na untija, masih berpikir tentang qabilah, sama saja maknanya kelahiran. Tawalla wiladatiha wa huwa bima'na untija. Lihat, sudah sangat jelas kan, disebutkan huwa bima'na untija, ai wiladataha, kelahirannya, yakni bima'na untija fin naqah. Naqah antaja, sedangkan kambing tawallada. Naam. Wal mar'ah waladat, bukan tawallada, ya, berbeda. Falmuwallid wa natij wal qabilah bima'na wahid. Maka al-muwallid wa natij wal qabilah satu makna. Demikian kayanya bahasa Arab, sehingga untuk ini berbeda, untuk ini berbeda, untuk ini berbeda. Dalam bahasa Indonesia mungkin sama, hanya bedanya sapi, anak sapi, cucu sapi, kambing, anak kambing. Tetapi dalam bahasa daerah justru ada. Dalam bahasa daerah ada istilahnya sendiri. Kerbau yang besar, kerbau. Kerbau yang kecil, apa? Gudel, ya. Kalau kambing kecil, cempe. Kuda kecil, ada lagi namanya, tapi saya lupa. Apa namanya? Al-Muhim. Mereka punya istilah-istilah seperti itu. Tetapi bahasa Arab malah melahirkannya pun beda-beda. Lakin hadha lil hayawan, tapi ini semua untuk hayawan. Wa dhalika li ghairihi. Wa qawluhu in qata'at bil hibal. Kata orang tadi kepada ketiganya, in qata'at bi al hibal, yang kalau diterjemahkan putus denganku tali. Wa huwa bil ha al muhmalah wal ba al muwahhadah, ay al asbab, maksudnya tali temali tadi artinya sebab-sebab yang bisa diraih. Terputus tali safar artinya tidak ada lagi sebab-sebab yang bisa dipakai untuk safar. Wa qawluhu la ajhaduk, ma'nahu la asyq, la asyqu alaik, tidak akan memberatkan atasmu, fi raddi syai'in ta'khuduhu, ma ajhaduka tidak berat atasmu. Artinya silahkan saja, kamu mau bayar silahkan, enggak juga silahkan. Aku dalam keadaan tidak keberatan untuk memberikan berapapun kamu mau, dan kamu enggak usah susah. Kamu enggak usah susah. Au tatlubuhu min mali, atau engkau mencari untuk hartaku, tidak. Demikian disebutkan oleh An-Nawawi rahimahullahu taala. Wa hadha haditsun 'azimun wa fihi mu'tabar, padanya ada ibrah. Fa innal awwalaini, karena sungguhnya dua orang yang pertama, jahada, kedua-duanya mengingkari, juhud. Jahada ni'mat Allah, mengingkari nikmat Allah. Fama aqarra lillahi bi ni'matin, keduanya tidak mengikrarkan, tidak menetapkan, tidak mengakui kenikmatan dari Allah. Wala nasaban ni'mah ilal mun'im biha, dan tidak pula menisbatkan kenikmatannya kepada mun'im, kepada yang memberinya, yaitu Allah SWT. Bahkan menisbatkannya kepada kakek neneknya atau nenek moyangnya. Wala addaya haq Allah, dan juga keduanya tidak menunaikan hak Allah fiha, pada kenikmatan tersebut. Bini'amihi, dengan kenikmatannya. Berarti kesalahannya satu, juhud ni'mah, tidak menisbatkan kepada pemberinya, yaitu Allah SWT. Dan yang ketiga, tidak melakukan kewajibannya, yaitu menolong orang lain, membantu orang lain, bersedekah. Fahalla alaihima as-sukht, maka keduanya, halla alaihima, kena atas mereka berdua kemurkaan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ammal a'ma, adapun yang buta, fa'atarafa bini'matillah, dia mengakui kenikmatan dari Allah. Wa nasabaha ila man an'ama alaihi biha, dan menisbatkannya kepada yang telah memberikan nikmat padanya, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Ini semua dari Allah, kata si buta tadi. Ambillah seberapa kau mau, aku dulu juga seperti kamu, kemudian Allah berikan semua harta ini, dan Allah berikan kembali pandangan mataku. Sudah mengakui, menisbatkannya kepada pemberinya, wa adda haqqallah fiha, dan dia menunaikan hak Allah padanya. Fastahaqqa ridha, maka orang ini pantas mendapatkan keridhaan dari Allah. Biqiyamihi bisyukri ni'mah, karena dia menegakkan syukur nikmat. Lama ata biarkani syukur, karena dia telah menunaikan atau mendatangkan rukun-rukun syukur yang tiga. Arkanus syukur at-thalatha. Kam arkanus syukur? Thalatha. Allati la yaqumu syukru illa biha, yang tidak mungkin akan tegak sebuah syukur kecuali dengan tiga rukun. Ma hiya? Hiya al-iqrar bin ni'mah, mengakui bahwa ini nikmat dari Allah. Wa nisbatuha ila al-mun'im, dan nisbatkannya kepada Allah. Apa bedanya yang pertama dengan kedua? Yang pertama itu mengakui kalau itu nikmat. Emang ada orang yang dikasih nikmat enggak ngakui kalau itu nikmat? Ada. Ya. Dikasih ya cuma segini, dia enggak ngakui kalau itu nikmat. Kenapa? Ya, ini mah cuma nyelap di gigi. Berarti dia enggak mengakui kalau itu nikmat. Maksudnya sedikit. Cuma nyangkut di gigi aja, gak sampai tenggorokan. Berarti dia tidak mengakui kalau itu ni'mah. Yang kedua, nisbatuha ilal mun'im, menisbatkan kepada pemberinya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Walhamdulillah. Yang ketiga, badluha fima yuhib, memakainya pada apa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada lagi? Yang keempat, walaupun bukan yang keempat, masuk di yang ketiga ini. Melaksanakan kewajiban yang ada padanya, karena masuk di dalam yang ketiga, badluha fima yuhib, memakainya pada apa yang Allah sukai. Maka termasuk yang Allah sukai adalah menunaikan kewajiban-kewajibannya. Kalau berupa ilmu, sampaikan ilmu tersebut pada orang lain. Amalkanlah pada dirimu pertama kali. Itu kalau berupa ilmu. Kalau berupa harta, keluarkan zakatnya. Kalau sudah sampai nisabnya, atau keluarkan sedekahnya, ila akhir. Qala al-'allamah Ibnu Qayyim rahimahullah, aslu syukr huwa al-i'tiraf bi'in'amil mun'im ala wajhil khudu'i lahu wadzulli wal mahabbah. Intinya syukur adalah pengakuan dengan kenikmatan yang diberikan oleh yang memberinya, yaitu Allah Ta'ala. Ala wajhin khudu, dengan tunduk padanya, dengan merendah di hadapannya, dan dengan rasa cinta. Faman lam ya'rifun ni'mah bal kana jahilan biha. Siapa yang tidak kenal kalau itu nikmat, bahkan jahilan biha, bahkan dia bodoh, enggak mengenali kenikmatan tersebut, bagaimana mungkin akan syukur? Sebab syukur itu mengakui, ini kenikmatan dari Allah, alhamdulillah. Itu intinya syukur, mengakui. Kalau enggak sadar kalau itu nikmat, apakah bisa bersyukur? Tidak. Sadar aja enggak kalau itu nikmat. Sehingga jangan dilupakan kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan. Khususnya dua nikmat yang sering terlupakan. As-sihhatu wal farah. Kesehatan dan waktu luang. Waktu luang kalian buang-buang untuk beramal yang enggak karuan. Sampai ketika kapan ulangannya? Besok. PNC banyak sekali. Kapan? Besok juga. Aduh, gimana ini? Bingung dia. Semalam suntuk. Nulis enggak selesai. Apalagi mau belajarnya. Mengapa? Karena sekian hari dia buang-buang percuma. Berarti dia tidak syukur, alias lupa kalau itu nikmat. Ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas. As-sihhatu wal farah. Biasanya ingatnya, sadarnya kalau itu nikmat kalau sudah dicabut. Kesehatan kalau sudah dicabut dia sakit, baru ingat betapa nikmatnya kemarin sehat. Iya kan? Demikian pula ketika kamu sudah satu SKS, suka kebut semalam. Kebut semalam, artinya baru sadar. Harus malam ini saya kebut. Saya kemarin padahal kosong. Kemarinnya padahal kosong. Kemarinnya lagi. Masih sekian lama dibuang-buang. Baru sadar kalau itu sangat berharga waktu yang dibuang itu. Barakallahu fikum. Kembali kepada kita. Maka kata Ibnu Qayyim rahimahullah, "Faman lam ya'rifun ni'mah," siapa yang tidak mengenali kalau itu nikmat, apalagi jahilan biha, maka lam yashkurha. Mesti dia enggak syukur. "Wa man 'arafaha," dan siapa yang tahu kalau itu nikmat, "wa lam ya'rifil mun'im biha," tetapi tidak tahu siapa yang memberi atau tidak sadar dari mana itu nikmat, juga tidak bisa bersyukur. Jadi yang tidak bisa bersyukur, pertama yang tidak tahu kalau itu nikmat. Enggak bisa bersyukur. Yang kedua, tahu nikmat itu, bahwa ini nikmat, masya Allah, tetapi lupa siapa yang memberinya. Ini melupakan Allah Subhanahu Wa Taala. Juga tidak bersyukur. Lam yashkurha aida. Wa man arafa an-ni'mah wal mun'im. Siapa yang tahu kenikmatan tersebut benar-benar kenikmatan dan tahu yang memberinya, tetapi jahadaha, tetapi menentang, mengingkarinya. Kama jahadal munkir li ni'matil mun'im alaihi biha, seperti orang yang mengingkari kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Faqad kafaraha, berarti dia kufur nikmah. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kalian syukur akan kami tambah, kata Allah, tapi kalau kalian kufur, ini kufur nikmah. Artinya juhud. Maka inna adzabi lasyadid. Wa man 'arafa an-ni'mah, siapa yang mengenali nikmat dan mengenali pula siapa yang memberinya, kemudian mengakuinya kalau itu benar-benar dari Allah, tidak mengingkarinya, walakin lam yakhda' lahu, tetapi enggak mau tunduk. Kenikmatannya dipakai untuk bermaksiat, kenikmatannya dipakai untuk berbuat dosa. Wala yuhibbuhu, tidak mencintainya, tidak mencintai Allah. Wala yardha bihi, lam yashkurha aida, juga dia tidak bersyukur. Berarti siapa yang bersyukur? Hitung semua tadi. Mengenalinya. Kalau itu nikmat. Tahu siapa yang memberinya, yaitu Allah Ta'ala. Yang ketiga, mengakuinya bahwa itu benar-benar dari Allah, alhamdulillah. Yang keempat, tunduk pada Allah Ta'ala dalam kenikmatan tersebut. Idan, kata Ibnu Qayyim selanjutnya, وَمَنْ عَرَفَهَا وَعَرَفَ الْمُنْعِمْ بِهَا وَأَقَرَّ بِهَا وَخَضَعَ لِلْمُنْعِمْ بِهَا وَأَحَبَّهُ وَرَضِيَ بِهِ وَعَنْهُ وَاسْتَعْمَلَهَا فِي مَحَابِّهِ وَطَعَتِهِ فَهَذَا هُوَ الشَّاكِرِ. Siapa yang mengenalinya, kalau itu benar-benar nikmat, dan siapa yang tahu pula kalau itu diberi dari Allah, Al-Mun'im, kemudian mengakuinya, dan kemudian tunduk kepada Al-Mun'im, mencintainya dan meridainya, dan kemudian berupaya mengamalkan kenikmatannya pada apa yang disukainya, dan mentaatinya. Maka dialah asyakir laha fala budda fi syukri min ilmil qalbi. Berarti harus dalam syukur harus ada ikutan hati, harus ada alam ilmul qalb, harus ada peranan hati. Wa amal yattabi'ul ilm, dan harus ada amalan yang mengikuti ilmu yang ada dalam hati. Wa huwal mailu ilal mun'im, yaitu kecenderungan kepada al mun'im, sang pemberi nikmat, itu Allah Subhanahu wa taala. Wa mahabbatihi wal qudu'i lahu, dan mencintainya dan tunduk padanya. Baik, ini ucapan Ibnu Qayyim intaha rahimahullahu taala di dalam kitabnya Madarijus Salikin. Juz kedua, halaman 242. Qauluhu qadarani an-nas, qadarani maknanya bikarahati ru'yatihi wa qurbihi minhum, yani menganggap kotor manusia, tidak suka melihat kami atau tidak suka melihat aku atau enggak suka mendekati mereka, itu qadarani an-nas. Intaha. Barakallahu fikum. وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. فماذا تكتبون؟ حديث أنس، بارك الله فيك. في ماذا؟ حديث أنس عن ماذا؟ في تفصيل نصاب وماذا عليه؟ bukan nisabnya saja. Nisab dan dapat apa? Apa yang diwajibkan keluar? Sekian, apa yang harus dikeluarkan?